Sebagian orang kadang masya Allah bagus ini ya. Ya dapat sebagian ilmu dari ustaz. Oh membantah ahlul bidah, membantah orang yang jatuh dalam kesalahan. Itu adalah jihad di jalan Allah. Kalau begitu, siapa saja yang jatuh dalam kesalahan, ayo kita bantah. Hah? Ayo kita bantah. Dan itu anda bisa lihat di internet. Di internet itu ada pahlawan-pahlawan kesiangan. Ya. Yang memang kerjanya untuk itu. Tidak apa-apa saya sebut sebagian nama, karena ini terlalu merusak. Seperti Abdul Ghafur Al-Malanji. Ya, semua orang tahu mungkin namanya Abdul Ghafur Al-Malanji. Ini orang merusak. Ya, penyebar fitnah, pengadu domba. Berbicara, seakan-akan dia imam biar kuat ta'adil di masa ini. Semua orang dikritik. Semua orang dikritik. Orang-orang yang seperti ini yang bikin banyak fitnah. Dan menjadi masalah. Para hisbiun ketika melihat ahli sunnah yang dilihat orang-orang seperti ini. Ya. Oh rupanya ahli sunnah begini modelnya. Tidak ada akhlaknya. Ya. Siapa ahli sunnah itu? Abdul Ghafur Al-Malanji. Ya. Kita bisa untuk melihat di buku. Apa namanya. Dakwah Salafi, Dakwah Biyah. Ya. Si penulis itu. Yang menulisnya. Itu banyak. Menyebut dari siapa? Menukil dari Abdul Ghafur Al-Malanji. Ya. Nah itu jalan memang ahlul bidah. Mereka kalau dalam mengkritik, dia tidak tahu. Yang dibahas itu siapa? Orang-orang seperti Abdul Ghafur Al-Malanji, kalau ada di tengah mereka, itu tidak akan kita kritik mereka, karena adanya orang-orang yang seperti ini. Ya. Sebabnya orang-orang yang seperti ini, itu di luar pembahasan. Di luar pembahasan. Tapi coba lihat. Ya. Dari kalangan ahli sunnah, ya, dari kalangan orang-orang yang berilmunya, kalau memang ada kekeliruan dan perlu diluruskan, tidak ada masalah diluruskan dengan ilmu. Adapun orang-orang jahil, jangan seseorang ikut, ya, mempertimbangkan orang-orang yang jahil.